curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 Yes Radio. Kembangan Cilacap. Adalah ya ketemu maning karonyo kaki sami de nang aring curan mor curan perasaan dan umur dan iki kudu bareng ngaturaken sugeng guyang guyu kangen panjenengan sing jane pada siap dadi dual tengah iki ya. Lagi ana cerita Kang Yu, ana cerita tentang bocah lanang kelas 3 SD. Sekolahe nang aring SD Permolok. Jenengane Davijan. Ya wis ta. Davijan ke ceritanya di perantara ramanya kon moto kopi. Kayak apa Davijan luar moto kopi tini ke Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke moto kopian bener apa untuk kene? Paul Manuk. Ya foto kopian, ya ke, dengar tulisannya ke, dengar tulisannya ya. Cenon, foto kopi, cenon. Ya, ya, ya, ya. Kau pernah kayong jana, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bayi. Berisik temennya gue ya, bayi, patah-patah celorek. Gak anak kenyong, gak anak kenyong, gak anak kenyong ya. Gue di mana anak nikah kape? Anak kenyong kape di mana, apa? Oh, ya, ya, ya, ya, nyong paham. Rika gue pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawai anak sijit fotokopi anak lima kayak gue ya. Gak anak kenyong kabeh. Yo ning gawe ping 5. Kok ngapa kok enak-enak kok ngapa kok ya sembarangan kok lumun jajal. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki nyu digawe ping 5 bojone nyu libabaran ping 5. Nang rumah sakit umum kabeh ki maring dokter kabeh nyu libabaran. Lah bener ngomong mendal sing sopan jajal. Anu buset butuh kopi seru karo karepe kan ngomong ya. Ha? Oh ya ya ya ya ya. Oh jago gawe siji fotokopi dadi 5 mbok. Orang gak ngerti, saya nyotak pesan baik, gue anaknya di fotokopi diperbesar. Apa yang anak? Fotokopi, wah, kira mana nyor mangkat maring samsat kan, bayar pajak motor. Jaluk tulung maringnya di fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB. Ini pajak motor STTB, BPKB, bong. Wah, mis ganti ya, ya, ya semoga nyor fotokopi gue lah. Bila ke? Saya tuh bila, terima dari takon bila Rika, dari kamu bangun deh, dari kamu pulang fotokopi nek. Ngerti regane ya Rika. Eh, Rai Cumplung. Nyong takon lu regane. Nyong orang takon regane nyong. Ket, nyong takon ke fotokopi pirang lembar. Arep di fotokopi pirang lembar. Ya ya ya. Si baik. STNK-ne si C. STTB-ne selembar. BPKB. STTB selembar prime. Oh ya ning BPKB. Lho sing arep nomor mari kulkas apa? Lha kowe Rika, aja telepon nomor kulkas, aja telepon nomor kulkas. Di kulkas, Dik. Lha kowe mau telepon aduh aja telepon nomor kulkas. Iya mesin fotokopi, Mir. Iya mesin fotokopi, tuh kulkas. Oh, alah, kan. Bocar gede disesori nang putran buka iki kowe kasile kowe. Mesin fotokopi ya di kulkas odo. Mesin fotokopi ya, aku kulkas ya, wis. Wisnya, telung ngewu kabeh. Pira? Telung ngewu. Dene ngarang temen telung ngewu, ane telung ngebartok sing telung ngewu larang temen. Oke, kematannya mendiri nyesal, kematannya mendiri kaya dulung nang mesin fotokopi ini nyong ke. Eh si anak bandrole, bandrol mesin fotokopi ini nyong selikur juta. Regane selikur juta, pokok biar telung ngewu kok ya. Kalau jadi ngomong larangan ke, dulung nang bandingnya kalau ada mesin fotokopi ini nyong, selikur juta. Pernah gelbayar ya telung ngewu, nak orang gelbayar ya kakak lakak. Disalin jangan anak kayak harus popo ini kalau pot lo kayak atau pengen ramamu kayak gambar-gambar sih nggak gambar kayak kenal loh mana foto kopiin kau yang bagian banyak yang nyangan kau ya wis ya nye mangaibu jujur 2500 jujur 2000 makanya ngebayar parkir 500 nangarpan kayak gue beda kayak kang kayak sih tukang parkir kayak dinenyong terus ini beda kayak harusnya dek oh alah kau harus cepat cuci gigi berapa caraan nih jan kakaknya dari tukang foto kopi adiknya dari tukang parkir. Oh, paruan dekat jan. Orang sugi kepriwe, kaya kulkas entek telu-teluan barang. Yo kulkas, yo kulkas, ke mesin potok kopi. Ya tinggal kelalen maning. Ya wis, nek telu-telu yak nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah udah dipotokopi ya. Kok anu ada kur bayar pajak motor gue orang kudu nganggo ijazah kan ngomong ira mane. Nyapa ora motokopi maning? Nyo ngarep ora motokopi maning, Kang? Nyapa ora motokopi maning? Ndak kenapa? Tuku es. Mereka bakul es kan, Bok? Mereka bakul es kan, Bok? Bakul es kepime, kek. Tulisannya dideleng aja lah, Jan, Jan. Cenon, tenon fotokopi cenon. Lah gua anak kulkas telu-teluan. Iya, untuk kulkas. Oke, masih fotokopi. Oke, kondisi gue lah, ini mandan mingkam sini. Mandan mingkam sini, mandan mingkam sini, jajal. Mandan mingkam sini. Ini sih gue bener kesuwe nyong, sih gue bener mangkel ke nyong, sih gue bener terima ke nyong. Oh, pancen udah jadi tukang fotokopi orang beres. Ya aslinya, dia aslinya ya. Aslinya dicari ya. Aslinya, dia aslinya. Kok udah dekat nantang single karo nyong apa? Kok terima apa, Pak? Hah? Kok ngasih tamburan karo gunggungan nyong apa, hah? Nyong ke wong Nusa Kambangan, apa? Nyong ke wong Nusa Kambangan. Jadi ini harus macem-macem maring nyong. Orang macem-macem maring nyong. Macem sebelah nih karena kene. Eh, nyong tak kondisian maring ya. Aslinya dia aslinya. Aslinya dia aslinya. Oh, isi orang kongu baik. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Nek kowe pancen ra oper terima karo kelakuane nyong, ora terima karo omongane nyong ngene. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendi kowe, kok sendi kowe ngene. Ora ngadepi nyong karo bola-bolane nyong nang Nusa Kambangan. Asline ndi asline? Asline Nusa Kambangan. Oh, pancen kowe ya. Kurang ajar kowe ya, kelakuan gorok nang dulune kamus. Pisan maning nyong takon ya. Pisan maning nyong takon, asline ndi asline? Asline ndi? Nusa Kambangan, apa? Nusa Kambangan. Nyong ora takon aslimu ngendi? Nyong ora takon kowe kang ndi? Ke KTP, STNK, kalau BPKB aslinya sendiri. Yang fotokopi nangke ini banyak digawali fotokopi yang nendong. Aslinya udah digawak marah gue. Orang mikir gue ya, orang mikir gue ya. Kakak mau ngantin dukur kantor samsat, bolak banding. Wih dimungsuin tank bensin bilang gendul, baik. Barang gue tulung anak orang diterima surat-suratnya nyong. Gara-gara aslinya udah digawak, gara-gara aslinya nariknya diumpet akan. Tukang fotokopi kayak gue cara aneh kayak gue ya. Ngumet-ngumet nasi asli kayak gue ya. Ngumet-ngumet dokumen sing asli kayak gue ya. Tadi ini kan mau tau asli nanti anu asli. Anu deh fotokopi kalau bebek kabinnya dana SNK ya. Ujang aku tau asli ini nyong nanti. Gorok kayak gurunya takut kamu soe. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.